Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar dan pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dengan taufik-Nya di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu dari Sa'adah, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, buah karya dari al-imam al-allamah Abu Abdillah Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini. Saat ini kita masuk di Al-Wajhu Thani Asyara Ba'dal Mi'ah, segi yang ke-112 dari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Segi yang ke-112. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di segi yang ke-112 ini, anna Allah subhanahu ja'ala al-ulama'a wukala'a wa umana'a ala dinihi wa wahyihi wartadahum lihifdihi walkiyami bihi wadzabbi anhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berilmu, memahami agama, ya, Allah menjadikan para ulama, orang-orang yang memahami ilmu agama, sebagai wakil, sebagai orang-orang yang terpercaya untuk menjaga agamanya, menjaga wahyunya, menjaga agama dan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meridhoi mereka untuk menjaga agama ini, menegakkannya dan membelanya, subhanallah. Ini benar-benar mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menegakkan tugas yang mulia ini, karena siapa yang menjaga agama setelah wafatnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, siapa yang mendakwakannya, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengannya, tentu para ulama ahlu sunnah. Wa nahika biha manzilatan syarifatan wa manqabatan azimah. Maka cukuplah ini menunjukkan kepadamu, kepada kita, tentang kedudukan yang mulia dan pujian yang agung, kemuliaan yang agung bagi orang-orang yang mempelajari, yang membawa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, disebutkan sini dalilnya di surat Al-An'am ayat ke-88 sampai 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan petunjuk itu kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugur amal-amal yang dulu mereka kerjakan. Mereka lah orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, pengetahuan tentang Alkitab, tentang hukum dan tentang kenabian. Kalau mereka itu, orang-orang kafir itu, mengingkarinya, maka sungguh telah kami wakilkan, telah kami berikan kepercayaan untuk membawa ilmu agama ini, kaum yang mereka itu tidak kufur, tidak mengingkarinya. Ini jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jika ada orang-orang kafir yang menentang, yang tidak mau menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah memilih hamba-hamba yang diistimewakannya untuk menerima agama ini, membawa agama ini, menegakkannya dan membelanya, menyebarkannya kepada manusia. Inilah yang disebutkan dalam ayat ini untuk menggambarkan kemuliaan para ulama yang mengikuti jalannya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, وَقَدَ كِيلَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ هُمُ الْأَنْبِيَاءِ وَكِيلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكِيلَ كُلُّ مُؤْمِنِ. Sungguh ada yang menafsirkan ayat ini, ya, yang dimaksud dengan kaum di sini, Allah berfirman, sungguh telah kami wakilkan untuk membawa agama ini, telah kami percayakan. Siapa maksudnya mereka-mereka ini? Satu kaum yang mereka akan membawa agama ini, yang mereka tidak mengingkarinya. Ada yang mengatakan maksudnya mereka-mereka ini adalah para nabi alaihimus salatu wassalam. Ya, kalau dikatakan para nabi, tentu tidak terbatas, hanya berhenti di situ saja. Asalnya para nabi, tapi pengikut para nabi juga termasuk di dalamnya. Selama mereka benar-benar mengikuti jejak para nabi alaihimus salatu wassalam. Ada juga yang menafsirkan mereka ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menafsirkan kullu mukmin, setiap orang yang beriman, yang memahami agama, mengamalkannya, menegakkannya, membelanya. Semua orang yang beriman. Hadhihi ummahatul aqwali ba'da aqwalin mutafarri'atin an hadhihi. Ini adalah kesimpulan ya, dari pendapat para ulama tentang tafsir ayat ini, kesimpulannya tiga ini, ya, setelah banyak pendapat yang bercabang-cabang dari ayat ini, siapakah yang dimaksud dengan kaum tersebut? Kaqouli man qala, misalnya, ucapan yang berpendapat mengatakan mereka ini ansor. Ansor kan juga sahabat. Ada yang mengatakan muhajirin dan ansor, berarti para sahabat semua. Au ada juga yang mengatakan qaumun min abna'i Faris. Mereka adalah orang-orang dari keturunan orang-orang Persia. Ya, ini orang-orang Muslim dari kalangan orang asing yang masuk Islam, yang belajar agama dan memperjuangkannya. Wa qala akharun, ada juga yang mengatakan humul malaikah. Mereka adalah para malaikat. Ya. Qala Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir menafsirkan ayat ini, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dengan menukil keterangan para ulama ahli tafsir agar kita tahu, yang kemudian beliau simpulkan nanti penafsiran yang mencakup semua pendapat tersebut rahimahullahu taala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau berkata, wa aula hadhil aqwali bis-shawab annahumul anbiya'u ats-tsamaniyata asyara alladziina sammahumul sammahum fil ayatil qabla hadhil ayah. Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran tentang ayat ini, yang dimaksud dengan mereka ini adalah para nabi yang jumlahnya 18, yang disebutkan oleh Allah nama-nama mereka di ayat-ayat sebelum ayat ini. Maksudnya para nabi tersebut menurut Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Qala, beliau juga berkata, وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبَرَ فِي الْآيَاتِ قَبْلَهَا أَنْهُمْ مَضَى وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا أَنْهُمْ ذُكِرْ. Alasannya, karena berita yang disampaikan di ayat-ayat yang sebelum ayat ini telah berlalu, kemudian setelah itu disebutkan lagi berita tentang mereka ini di ayat-ayat selanjutnya. Fama yaliha bi an yakuna khabaran anhum aula wa ahaqqu bi an yakuna khabaran an ghairihim. Maka oleh karena itu, ya, ayat yang disebutkan selanjutnya yang menceritakan tentang mereka, ya, lebih utama dikatakan ayat ini menceritakan tentang mereka daripada menceritakan tentang orang lain. Ini pendapat Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Jadi maksudnya adalah para nabi yang disebutkan di ayat ini, tapi ini tidak menutup bahwa mereka-mereka yang mempelajari petunjuk para nabi dan juga menyebarkan agama jelas mengikuti keutamaan para nabi sebagaimana yang disebutkan di ayat ini. Fata'wil, oleh karena itu ta'wil dari ayat ini maknanya secara keseluruhan berarti fa'in yakfur qawmuka min Quraisy ya Muhammad, maknanya adalah wahai Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya mereka orang-orang kafir, kaummu orang-orang Quraisy kufur, mengingkari ayat-ayat kami, wa kadzabu biha dan mendustakannya, ya, mendustakannya, wa jahadu haqiqataha dan mereka menolak hakikatnya, kebenarannya, faqad istahfadnaha wastar'ainaha al-qiyama biha, maka sungguh telah kami jadikan untuk menjaga ayat-ayat ini, untuk membela ayat-ayat ini, berpegang teguh dengan ayat-ayat ini, menegakkannya, al-qiyama biha, menegakkannya, rusulana, para nabi dan para rasul, wa anbiya'ana, para nabi sebelummu, wa anbiya'ana qablaka, para nabi sebelummu wahai Rasulullah, alladzina la yajhaduna haqiqataha wa la yukadzibuna biha, yang para nabi ini mereka tidak menolak kebenarannya dan tidak mendustakan ayat-ayat kami. Walakinnahum yusaddiqunaha yusaddiquna biha wa yu'minuna bisihhatiha, bahkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa membenarkan dan mengimani kebenaran ayat-ayat ini. Ini makna dari ayat ini. Baik. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian mengomentari, qultu, aku katakan, as-suratu makkiyah. Surat ini makkiyah, diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wal isyaratu biqaulihi haula ila man kafara min qaumihi aslan. Sedangkan isyarat dalam ayat ini mereka yang kufur. Ini adalah isyarat kepada orang orang yang kafir dari kaumnya Nabi Muhammad SAW, yakni orang-orang kafir Quraisy yang menolak kebenaran dakwah beliau sewaktu di Mekah. Ini asalnya. Waman adahum taba'an. Dan termasuk juga orang-orang kafir yang lainnya sebagai pengikut, mengikuti perbuatan orang-orang kafir yang asal tadi. Fayadkhulu fiha kullu man kafara bima ja'a bihi min hadhil ummah, maka jelas termasuk dalam pengertian ayat ini semua yang kufur, ya, yang mengingkari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di kalangan umat ini, karena kita tahu Al-Quran kan untuk keseluruhan umat. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, ini kaidah dalam ilmu tafsir, ya, yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz bukan khususnya sebab turunnya. Jadi kalaupun ayat ini turunnya berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini asalnya memang turunnya pada diri mereka, tapi umumnya lafadznya berlaku untuk semua orang yang mengingkari atau menolak kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an, begitu. Wal qaumul madhkuruna wal qaumul muwakkaluna biha humul anbiya'u aslan. Sedangkan kaum yang mereka itu dipercayakan untuk membawa agama Allah subhanahu wa ta'ala, pertama jelas asalnya adalah para nabi alaihi mussalatu wassalam. Yang masuk pertama kali adalah para nabi alaihi mussalatu wassalam. Wal mu'minuna biha taba'an. Dan orang-orang yang mengimani Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membawa Al-Quran, membela wahyu dan petunjuk Allah, mereka juga termasuk mengikuti sifat para nabi alaihi mussalatu wassalam. Fayadkhulu man qama bihifdhiha wa dhabbi anha wa da'wati ilaiha, maka berarti semua orang yang termasuk di dalamnya, semua orang yang menegakkan, ya, menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, membelanya dan mengajak manusia untuk mengikuti petunjuknya. Berarti masuk di dalamnya semua orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka termasuk meraih keutamaan yang disebutkan di ayat ini karena mereka mengikuti jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wala raiba anna hadha lil anbiya'i aslan walil mu'minina bihim taba'an wa ahakku man dakhala fihim atba'ur rusuli wa khulafa'uhu atba'ur rasuli wa khulafa'uhu fi ummatihi wa warathatuhu. Tidak ragu lagi, ya, bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam khusus atau yang pertama kali, yang asal, yang dimaksud dalam ayat ini. Kemudian setelah itu ayat ini juga berlaku bagi orang-orang mukmin mengikuti mereka. Maka oleh karena itu yang paling berhak untuk masuk ke dalam golongan orang yang dipuji di ayat ini, jelas mereka adalah pengikut para Rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang menjadi khalifah, pengganti yang menegakkan tugas para Rasul alaihi wassalatu wassalam di umat ini, pewaris para nabi, yaitu para ulama yang mempelajari ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dengan pemahaman yang benar. Pujian yang Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa mereka lah yang diberikan kepercayaan oleh Allah langsung untuk membawa agama Allah subhanahu wa ta'ala, membela dan menyebarkannya kepada umat ini. وهم الموكلون بها وهذا ينتظم الأقوال وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في الآية. Maka mereka inilah yang diberikan kepercayaan untuk membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan makna ini akan menyatukan, mengkompromikan pendapat-pendapat para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan mereka di dalam ayat ini. Oleh karena itu, ya, jelas sekali di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya. Jadi penjelasan yang beliau sampaikan di sini menunjukkan kepada kita bagaimana agungnya kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang dipilih dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima petunjuknya, memahaminya, mengimaninya, kemudian menghafalnya dan menyebarkannya kepada umat. Merekalah orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam dalam mengemban tugas yang mulia ini. Oleh karena itu jelas ini menunjukkan keutamaan yang besar, kemuliaan yang agung bagi para penuntut ilmu ketika mereka bersabar memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berusaha mengamalkannya, menegakkannya, dan mengajak umat untuk berpegang teguh dengannya. Baik, itulah segi yang ke-112. Kita melangkah ke segi yang berikutnya. Al-wajhu thalithu asyara ba'dal mi'ah. Segi yang ke-13, segi yang ke-113. Segi yang ke-113. Al-ulama'u udulul ummah. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang adil, terpercaya di umat ini. Ini masih ada hubungannya dengan segi yang lalu. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa huwa ma ruya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidah. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalur yang sangat banyak, dari banyak jalurnya. Hadis ini adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Al-Hafidz Al-Ala'i, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala, karena jalurnya yang saling menguatkan banyak. Bagaimana bunyi hadisnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita perhatikan, ini hadis menunjukkan kemuliaan besar bagi orang yang membawa ilmu agama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin. Ya, akan membawa ilmu agama ini. Ya, ini yang akan diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari, memahami agama, mengamalkan, kemudian menyebarkannya, membelanya. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah uduluhum. Ya. Uduluhu, yakni orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang paling amanah di antara generasi tersebut. Menunjukkan apa? Pembawa agama ini orang-orang yang dipilih. Hanya orang-orang terpercaya dari setiap generasi yang akan membawanya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu. Mereka akan membersihkan dari agama ini. Tahrifal ghalin. Upaya untuk tahrif, menyelewengkan makna yang benar dari agama ini yang dilakukan oleh orang-orang yang melampai batas. Wa antihalal mubtilin. Mereka juga akan membersihkan pemalsuan atau kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. Serta mereka akan membersihkan dari agama ini ta'wilal jahilin, pentakwilannya orang-orang yang bodoh. Bayangkan, ini tugas mereka, benar-benar menjaga agama, membersihkan dari kotoran-kotoran, sehingga agama ini akan terjaga kemurniannya dengan izin Allah sampai hari kiamat. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan makna hadis ini, fa hadzal hamlul musyaru ilaihi fi hadzal hadisi. Ya. Huwa at-tawakkulul madhkuru fil ayah. Maka membawa ilmu agama yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, sama dengan makna Allah mewakilkan, ya, agama ini seperti yang disebutkan di ayat di segi yang lalu. Allah telah mewakilkan, ya, ini memberikan kepercayaan membawa agama ini terhadap para nabi dan kemudian pengikut mereka. Di ayat ini dipertegas, pengikut para nabi yang membawa agama ini adalah orang-orang yang terpercaya. Inilah maksudnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di ayat tadi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-ilma alladhi jaa bihi yahmiluhu udulu ummatihi min kulli khalafin hatta la yadhi'a wa yadhhab. Maka dalam ayat ini, dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa ilmu petunjuk yang beliau bawa, ya, akan dibawa, akan diemban oleh orang-orang yang terpercaya di kalangan umat ini dari setiap generasi, yakni setiap masa selalu ada mereka. Supaya agama ini tidak hilang, supaya agama ini tidak rusak. Allah jadikan sebagai sebab. Ya, tentu Allah yang menjaga agama ini, tapi Allah jadikan sebab dengan kehadiran orang-orang yang Allah pilih, para ulama ahlul hadis, orang-orang yang setia mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka yang Allah selalu hadirkan dari setiap generasi, dari setiap masa. Nah, wahada yatadammanu ta'dilahu sallallahu alaihi wasallam li hamalatil ilmi alladhi bu'itha bihi. Ya, maka berarti dalam hadis ini terkandung ta'dil. Apa artinya ta'dil? Rekomendasi, pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang membawa ilmu agama, mempelajari petunjuk yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-musyaru ilaihi fi qawlihi hadzal ilm, dan inilah yang diisyaratkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, membawa ilmu agama ini. Membawa ilmu agama ini. Mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan, diakui keadilannya. Mereka terpercaya, mereka orang-orang yang amanah. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan direkomendasikan tentang kejujuran atau sifat amanah mereka. Fakullu man hamalal ilmal musyara ilaiha la budda an yakuna adlan. Maka berarti semua orang yang membawa ilmu yang membawa ilmu agama ya, ilmu agama yang disebutkan dalam hadis ini mesti orang itu adalah orang yang terpercaya. Mesti orang itu adalah orang yang terpercaya. Wa li hadza ishtahara indal ummati adalatu naqalatihi wa hamalatihi ishtiharan la yakbalu syakkan wa lam tira'an. Oleh karena itu, di kalangan umat ini ya, sifat terpuji, sifat terpercaya yang dimiliki oleh para pembawa agama ini itu terkenal di kalangan umat ini dengan ya, popularitas yang tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan padanya. Umat ini percaya kepada para ulama, percaya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kepada para tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyab ya, Imam Muhammad ibn Sirin kemudian para imam seperti Al-Qasim ibn Muhammad, Thabit ibn Aslam al-Bunani dan para ulama besar lainnya dari kalangan tabi'in. Umat ini percaya kepada mereka. Selanjutnya ulama-ulama yang datang setelahnya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dipercaya oleh umat ini, diakui keadilannya, diakui sifat-sifat yang terpuji pada diri mereka tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Ya. Ini bukti bahwasanya sebagaimana yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini menerima mereka. Mengakui keterpercayaan mereka. Ya, sifat amanah yang ada pada diri mereka karena mereka dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ilmu agama ini. Wala raiba anna man adalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yusma'u fihi jarhun. Dan tidak ragu lagi bahwa orang-orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusmahu fihi jar'un, tidak diperbolehkan untuk dikritik karena mereka direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal a'immatul ladina ishtahara indal ummati binaklil ilmi nabawi wa mirathihi kulluhum udulun bitadili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka para imam, para ulama besar yang mereka itu terkenal di kalangan umat ini sebagai pembawa ilmu sunnah, pembawa ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pewaris para nabi. Semua mereka adalah orang-orang yang terpercaya berdasarkan rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di hadis ini. Walihada la yukbalu qadhu ba'dihim fi ba'd. Oleh karena itu tidak akan diterima celaan sebagian mereka satu sama lainnya. Ya. Wa hadha bi khilafi man ishtahara indal ummati jarhuhu wal qadhu fihi ka a'immatil bid'i wa man jara majrahum minal muttahamina fid din. Dan ini tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang justru terkenal di umat ini sebagai orang-orang yang tercela, orang-orang yang rusak pemahamannya seperti para imam-imam pembawa bid'ah, ya, para imam-imam ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari orang-orang yang tertuduh dalam urusan agamanya. Fa innahum laisa indal ummati min hamalatil ilmi, karena mereka ini tidaklah dikenal di kalangan umat ini sebagai pembawa ilmu, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu kebenaran. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, rahimakumullah ya. Para ulama ahlu sunnah yang senantiasa mempelajari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, mereka ini yang dipuji di dalam ayat ini dan di dalam hadis ini dan juga hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Akan senantiasa ada di umatku ini sekelompok orang yang selalu memperjuangkan kebenaran, menampakkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang berpaling dari mereka, orang-orang yang menyelisih mereka, sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjelang hari kiamat nanti. Para ulama menafsirkan hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sebelumnya Imam Ibnu Mubarak, termasuk Imam Ali Ibnu Madini, Imam Bukhari dan yang lainnya, mereka mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka yang dimaksud dalam hadis ini yang selalu ada setiap generasi sampai di akhir zaman, yang mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mereka selalu membela menampakkan kebenaran, adalah orang-orang yang selalu belajar ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah orang-orang yang terpuji, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, direkomendasikan tentang sifat amanah mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu berbeda dengan orang-orang yang belajar pemahaman yang bid'ah, menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Famahamala ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa adlun, maka tidak mungkin membawa ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang-orang yang adil. Makanya orang-orang yang mau belajar sunnah adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Makanya ini kemuliaan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dimuliakannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan mereka. Walakin ya, walakin qad yughlatu fi musammal adalati fayudhannu annal murada bil adli man la dhanba lahu. Tapi di sini kadang-kadang orang salah dalam memahami makna adil di sini. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah. Ya, disangka maksudnya di sini orang yang tidak punya dosa sama sekali. Tidak mungkin manusia tidak punya dosa. Hanya para nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa dan maksiat. Adapun selain mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Jadi maknanya bukan berarti mereka tidak berdosa sama sekali. Walaisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Bal huwa adlun mu'tamanun 'ala din wa in kana minhu ma yatubu ila Allah minhu fa inna hadha la yunafil adalata kama la yunafil imanu kama la yunafil imana wal wilayah. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang terpercaya yang diberikan kepercayaan untuk membawa agama ini. Meskipun mungkin dia melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ini tidak bertentangan dengan sifat terpercaya yang ada pada diri mereka, sebagaimana perbuatan dosa ini tidaklah menafikan atau menghilangkan keimanan dan tidaklah menjadi sebab seseorang itu ya kemudian tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di sini jelas sekali ayat ini atau hadis ini merupakan pujian bagi orang-orang yang semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui keadilannya, sebagaimana ayat yang sebelumnya kita bacakan tadi juga merupakan rekomendasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jelas merupakan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang mempelajari, membawa, memahami, menghafal, mengamalkan, membela serta menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang mulia tersebut untuk bekal kebaikan dunia dan akhirat kita. Tabarakallahu fikum. ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Demikianlah dua keutamaan atau segi keutamaan ilmu yang bisa kita baca dan dari lanjutan pembahasan kitab Miftahu dari Sa'adah di bab keutamaan dan kemuliaan ilmu oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga menjadi sebab untuk kemuliaan dan kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Sampai di sini kajian kita. Ya, disebabkan karena tidak ada host yang biasa menjadi pembawa acara untuk kajian kita, maka untuk kajian ini tidak ada sesi tanya jawab ya. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu.